السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ilmu, majlis Kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih dalam bab la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu ya Muhammad karena tergesa-gesa, takut kelewatan bacaan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya beda antara lidah atau gerakan lidah yang itu merupakan perbuatan hamba dan atau dengan ucapan Allah, firman Allah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan sama antara khaliq dengan makhluk. Tidak akan sama kalamullah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Akan kita ambil sekarang hadis Ibnu Abbas. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Abu Awana. Telah menceritakan kepada kami Abu Awana. An Musa ibn Abi Aisyah. Dari Musa ibn Abi Aisyah. An Sa'id ibn Jubair. Dari Sa'id ibn Jubair. An ibn Abbas. Dari ibn Abbas. Fi qawlihi ta'ala. Ibn Abbas menceritakan tentang firman Allah Azza wa Jalla di dalam Surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat yang ke-16. Ya Muhammad, jangan kamu gerakkan lisanmu. Jadi Nabi SAW dilarang untuk menggerakkan lisannya untuk membaca Al-Quran agar kamu tidak tergesa-gesa. Apa penjelasan tentang turunnya ayat ini? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddah. Jadi tadi dikatakan Ibnu Abbas menceritakan dari Nabi bagaimana turunnya ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Apa sebabnya? La tuharrik bihi lisana, ay la tuharrik bil Qur'an lisana. Jangan engkau gerakkan lisanmu membaca Al-Qur'an. Al-Quran. Ya, maka ini sudah jelas menunjukkan yang digerakkan berbeda dengan gerakan. Gerakan ini gerakan lisan, perbuatan siapa? Manusia. Yang digerakkan apa itu? Bacaan Al-Quran. Bacaan Quran itu adalah, atau Al-Quran itu adalah siapa yang punya perbuatan? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang punya perkataan? Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan berbeda antara khaliq dengan makhluk. Karena ingat, kelompok yang paling ya menentang dalam hal ini adalah Al-Mu'tazilah. Yang mana mereka karena terpengaruh dengan ilmu al-kalam, maka mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara dalil-dalil yang sangat banyak, Quran adalah ucapan Allah. Ucapan itu adalah sifat fi'il, perbuatan. Dan perbuatan Allah bukanlah termasuk makhluk. Salah satu dalilnya ayat ini. La tuharrik bihi lisana. Jangan engkau gerakkan lisanmu ketika membaca Al-Quran. Maknanya apa? Karena Nabi ingin cepat-cepat hafal waktu diajar oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Jangan cepat-cepat digerakkan. Belum sempurna Jibril membaca, ikut duluan. Ini maksudnya. Jadi beda gerakan lisan dengan beda apa yang dibaca, dengan apa yang digerakkan. Maka sudah saya sebutkan pertemuan yang lalu, para ulama kita mengatakan apa? Ya, al-kalam kalamul bari. Ucapan yang dibaca oleh siapapun, ya, Al-Quran itu ucapannya siapa? Allah. Was-saut sautul qari, suara siapa? Suara tukang baca dong. Yang dibaca itu firman Allah, yang membaca makhluknya. Maka ini perlu dibedakan. Beda khaliq dengan makhluk. Beda perbuatan Allah dengan perbuatan perbuatan Allah Azza wa Jalla itulah sifat fi'il namanya. Itu adalah bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba semuanya apa? Makhluk. Baik. Ibnu Abbas mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddah, merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu yang diturunkan. Karena ingat, ketika wahyu turun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lelah dibuat. Maka itu sebabnya Allah mengatakan, ya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kepayahan. Kenapa demikian para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ini bukan perkataan makhluk. Ini adalah perkataan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, malaikat saja ketika Allah berbicara di langit, bagaimana malaikat? Pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika telah dicabut dari mereka pingsan itu, siuman para malaikat ini, Qalu madza qala rabbukum? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala al-haq. Allah Subhanahu wa taala berkata yang benar. Wa huwal aliyul kabir, Allah azza wa jalla maha tinggi lagi maha besar. Tayyib. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ketika wahyu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kepayahan. Dan ini dibuktikan juga dalam penjelasan yang lain, yaitu apa? Ya'tihi mithlu solsolatil jaras, taubahnya seperti suara lonceng. Sebagaimana Sahih Bukhari hadis nomor 2 dalam kitab Badal Wahyi, demikian juga dalam Sahih Muslim, Ibnu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana turunnya wahyu kepadamu? Bagaimana dia bentuknya?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wahyu itu ketika turun kepadaku," kata beliau, "ahyanan ya'tini mithla salsalatil jars." Al-Baghawi berkata rahimahullah, seperti suara besi yang digerakkan, rantai yang ditarik di atas batu, bagaimana? Ya, besi aja diturunkan dari mobil, besi ketemu besi, bagaimana suaranya coba? Ini yang paling berat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ashadduhu alayya, itu yang paling berat bagiku. Fayubsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Ya. Jadi wahyu paling berat diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti suara apa tadi? Ini suaranya, ya. Suaranya malaikat ini yang turun menyampaikan wahyu ini seperti besi aturan rantai yang ditarik. Disebut oleh Nabi asyadduhu alayya. Ini yang paling apa? Paling berat. Maka itu sebabnya Nabi SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Waktu menerima wahyu saja beliau itu bersusah payah menerima wahyu tersebut. Nah, di sini dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun wahyu kepadanya, yu'aliju minat tanzil, sangat kepayahan. Ya, tadi gambarnya tadi kalau Allah saja berfirman di langit, malaikatnya apa? Pingsan, sama seperti suara rantai ditarik di atas batu. Nabi, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sama wahyu Allah atau ucapan Allah dengan ucapan siapa? Makhluk. Enggak akan sama. Baik. Wa kana yuharriku syafatai. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya. Kenapa digerakkan kedua bibirnya? Karena takut jangan-jangan wahyu itu terlewatkan. Jibril baca, langsung Nabi ikut membaca. Diulangi apa yang diucap oleh Jibril. Lalu apa? Sebutkan di sini, faqala li ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma. Ibnu Abbas berkata kepadaku, aku pun menggerakkannya. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Jibril menyampaikan, Nabi ikut mengiringi dari belakang. Artinya Jibril membacakan ayat, Nabi pun ikut membacanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah, Allah turunkan, la tuharrik bihi lisanaka litajlabih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya agar kamu tidak tergesa gesa, sebab kewajiban kamilah yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam tidak perlu cepat-cepat membacanya di saat Jibril menyampaikan. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjamin Nabi kita akan dijadikan hafal kitab Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga Al-Quran tersebut. Baik. Qala jam'uhu fi sadrika. Kami akan mengumpulkan Quran itu di dadamu. Allah Azza wa Jalla jadikan nabinya akan menghafal apa? Al-Qur'an. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Ibnu Abbas mengatakan fi sadrika. Kewajiban kami akan mengumpulkan Quran itu di dadamu dan engkau akan membacanya sebagaimana Jibril membacakannya. Maka engkau tidak usah khawatir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kemudian engkau akan membacanya. Maka jika kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Qala fastami' lahu ansit. Ketika disampaikan, dengarkan dan diam. Thumma inna 'alaina an taqra'ah. Kemudian kami berkewajiban agar kamu mampu membacanya. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah turun ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu Jibril, kalau Jibril mendatangi beliau alaihi salatu wasallam, istama', Nabi cukup mendengar. Fa idzan talaqa Jibril, kalau Jibril sudah pergi, qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama aqra'ahu, maka Nabi pun membacanya persis sebagaimana Jibril membacanya, persis seperti Jibril membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan bagi kita banyak faedah. Faedah yang pertama, wa fihi bayan nau min anwa' maji'il wahyi ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw turuq min tariqil wahyi. Hadis ini menjelaskan di antara cara-cara turunnya wahyu kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa cara wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya oleh para ulama kita ada empat cara. Cara yang pertama, Allah langsung berbicara dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya pada dua nabi saja. Pertama nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang sebelumnya Nabi Adam. Nabi apa? Adam. Kemudian yang kedua, Nabi Musa, kemudian yang ketiga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dikala beliau Isra dan Mi'raj. Kemudian dia cara yang kedua, an-nafas fir ruh, yaitu ditiupkan wahyu itu langsung ke dalam dada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini cara wahyu datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi yang pertama langsung, yang kedua dengan ditiupkan di dalam dadanya. Kemudian yang ketiga, ar-ru'yah shadiqah, melalui mimpi. Kemudian yang keempat, melalui Jibril alaihi assalatu wassalam. Itu melalui apa? Jibril alaihi salatu wassalam. Faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini membedakan antara kalamullah azza wa jalla dan perbuatan hamba. Dan hadis atau dan kalamullah azza wa jalla itu adalah sifatnya, bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba itu adalah makhluk. Dibedakan mana itu kalamullah, yaitu mana itu sifat Allah. La tuharrik bihi lisana, jangan engkau gerakkan lisanmu membacanya. Yang dibaca apa? Kalamullah. Ini apa sih? Sifat Allah. Yang membaca, yang bergerak, ini adalah apa? Lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang ketiga. Wa fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wahyi. Hadis ini menunjukkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal wahyu Allah azza wa jalla. Bayangkan, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, sangat semangat untuk menghafal apa? Al-Qur'an, takut wahyu itu apa? Ketinggalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ditegur oleh Allah azza wa jalla dengan turunnya ayat ini. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya amrul hifzi muwakkalun ila Allah azza wa jalla. Urusan menghafal ini sepenuhnya kembali kepada siapa? Kepada Allah azza wa jalla. Dan ini adalah cara Allah azza wa jalla menjaga kita, kitabullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar mendengar dijadikan hafal oleh siapa? Allah azza wa jalla. Nah, sekarang kita selain Nabi alaihi salatu wasallam, Allah permudah wahyu itu. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri. Ya, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yassarnal qur'an. Sungguh kami permudah Al-Qur'an. Jadi Allah azza wa jalla mudahkan bagi siapapun Al-Qur'an ini. Dalam surah Al-Qamar pada ayat yang ke-17 Allah azza wa jalla mengatakan yassarnal qur'ana lidzikri. Kami permudah Al-Qur'an ini lidzikir. Untuk peringatan. Sekaligus untuk diingat. Tetapi apa? Fahal min mudzakir. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari kitab Allah Azza wa Jalla? Bahkan ingat, ada sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, dia mulai menghafal, hafal langsung. Maka benar-benar dipermudah. Cuma apa? Ini adalah wahyu Allah. Allah yang punya tanggung jawab. Ya, atau Allah Azza wa Jalla yang sudah mengikrarkan dirinya untuk menjaganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ta'ahadul Qur'an. Jaga Qur'an itu. Fa innahu ashaddu tafashshiyan aw tafallutan. Qur'an itu lebih cepat lepas. Minal ibli min iqaliha, daripada unta dari ikatannya. Ini salah satu keistimewaan juga. Karena Al-Qur'an tidak dilepas penjagaannya kepada manusia. Tapi yang menjaganya siapa? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Qur'an, kami menjaganya. Nah, cara menjaga banyak. Di antaranya apa? Anak kecil bisa hafal Qur'an. Bayangkan juga anak yang apa? Autis. Autis juga bisa hafal Qur'an. Hebatnya para jamaah. Kenapa? Memang benar-benar dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi urusan yang menjaganya siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka al-hifz, masalah hafalan ini kembali kepada siapa? Allah. Masalah penjagaan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, wa fihi bayan wujubu al-insat wal-istima' inda qira'atil Qur'an. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mendengar dan diam ketika Qur'an dibaca. Kalau orang baca Quran, kita dengar, kita diam. Bahkan oleh karena itu, bahkan sebagian para ulama kita, di antaranya mazhabul Imam Syafi'i fil Qadim dan yang lainnya, kalau imam jahar salatnya, maka makmum tidak perlu baca apa? Apa-apa, hatta termasuk apa? Al-Fatihah. Termasuk apa? Al-Fatihah, karena Nabi sendiri waktu disampaikan kepadanya wahyu, baru turun wahyu, Nabi dilarang ngomong, hatta ikut baca. Ha, dari sini istidlalnya apa? Apalagi kita. Apalagi apa? Kita yang memang wahyunya sudah terbukukan. Ini saja wahyunya belum terbukukan, Nabi karena takut kehilangan hafalan itu, akhirnya Nabi ikut baca. Nabi dilarang. La tuharrik bihi lisan. Jadi ingat, wajib apa? Mendengar ketika Quran dibacakan, demikian juga apa? Wajib diam. Wa fihi dalil aidan, hadis ini juga dalil. Apa itu? Min asbab taqwiyatul hifz at-tikrar wal muraja'ah. Di antara sebab menguatkan hafalan Quran itu diulang-ulang. Nah, ini dia para jemaah. Bagian terakhir coba lihat. Fa idzan taraka Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Jibril pergi, langsung Nabi apa? Ulangi. Dibaca persis seperti bagaimana Jibril membacanya. Ya. Dan bisa juga kita ambil faedah dari sini apa para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Kita bisa juga memfaedah beberapa faedah, ya. Yu'aliju minat tanzil. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kenapa? Nuzul Quran itu disandalkan turun. Kita mengetahui Quran itu ucapan siapa? Ucapan Allah. Nah, dikatakan Quran diturunkan, namanya turun dari mana? Dari atas. Bahwasanya Allah di mana? Di atas, karena dia yang berfirman, dia punya firman ini. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari sini bahwasanya Quran ini hendaklah bacaannya punya sanad. Jadi tidak boleh kita membaca Quran semaunya kita. Maka oleh karena itu Al-Quran ini sanad membacanya mutawatir. Ya. Maka ada kita riwayatnya kita Indonesia kebanyakan Hafs An-Asim yang tidak ada imalahnya. Wadduhi wal-layl idha saji. Enggak ada gitu. Hanya satu ayat saja. Bismillahi majriha wa mursaha. Tapi ingat, orang kita pakai ayat yang tadi untuk naik kapal, naik kendaraan. Ini dalilnya dari mana ini? Ya, ini dipakai orang-orang kita. Bahkan diajar dulu kita ini pakai juga naik pohon kelapa katanya. Bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa? Karena dia itu ayatnya kaitannya dengan Nabi Nuh yang naik kapal lahu. Ya, bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini sampai sekarang di para jamaah masih dibaca terus ini. Bayangkan yang dari Nuh turun ke kita. Ya, yang dari Nabi Muhammad enggak kepake. Sementara kita ini disuruh ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya Nabi Musa hidup, dia harus ikut aku. Baik, itu dia beberapa faedah dari hadis ini. Naam. Fadhal bab berikutnya. Qala babu qaulillahi ta'ala. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan bab selanjutnya. Masih juga berkaitan dengan Al-Quran kalamullah dan beda firman Allah, ucapan Allah dengan ucapan makhluknya. Ucapan Allah itu adalah sifatnya Allah, bukan makhluk. Apa kata beliau? Babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa asirru qawlakum awijharu bih. Asirru qawlakum, kalian kecilkan suara kalian, awijharu bih, ya, atau kalian jaharkan bihi, bil Qur'an. Nah, ini dia. Kalian kecilkan suara kalian membaca Quran, atau kalian jaharkan suara kalian membaca Al-Quran. Ah, disebut sini yang sir itu suara siapa? Hamba. Yang nyaring itu suara siapa? Hamba. Tapi yang disirkan dan dinyaringkan kalamullah. Jadi beda perbuatan hamba dengan ucapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui Allah azza wa jalla, sang penciptanya, wa huwal latif bi'ibadih, Allah maha lembut terhadap hambanya, khabir, maha teliti, maha mengetahui seluruh amalan-amalan mereka. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Lalu beliau mengatakan, yatakhatafun, yatakhafatun, ayatasarun. Mereka membaca Quran itu dengan suara lirih, dengan suara kecil, dengan suara sembunyi-sembunyi. Arada al-Imam al-Bukhari menginginkan babnya apa? Menjelaskan anna af'alallah, perbuatan Allah yang berbicara. Wa usafahu, sifat-sifat Allah, la tushabih bi'af'alil, la tashtabih bi'af'alil ibad, tidak akan sama dengan perbuatan hamba dan sifat-sifat hamba. Ya, perbuatan hamba, sifat hamba dalam ayat ini mengecilkan suara atau membesarkan, melirihkan atau menyaringkan. Nah, dengan perbuatannya melirihkan maupun menyaringkan, dengan sebab itu mereka dikasih pahala berupa pahala, atau dengan perbuatan yang lain mereka berbuat dikasih hukuman dosa. Ya, amma kalamullah, adapun firman Allah dan perbuatan Allah, maka itu adalah sifat Allah, bukan sifat hamba, bukan juga perbuatan hamba. Ya, maka Imam Al-Bukhari membawakan dalam kitabnya Khal Af'alul Ibad namanya, fa'ammal matlu faqaulullah, yang dibaca itu adalah ucapan Allah. Ya, yang mana ucapan Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini dia para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini ingin menjelaskan, yaitu berbeda perbuatan Allah dan sifat Allah dengan perbuatan hamba dan sifat-sifat hamba. Perbuatan Allah, sifat Allah itu adalah bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba dan sifat hamba, dia adalah semuanya bagian dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian banyak dalil yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menetapkan Allah punya sifat yang tidak sama dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Sama namanya bukan berarti sama hakikatnya. Tayyib. Lalu dibawakan satu hadis di sini, ya, karena beliau ingin membantah kelompok Jahmiyah, demikian juga Al-Mu'tazilah, Al-Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat siapa? Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah apa? Makhluk. Dan mereka tidak bisa membedakan mana perbuatan hamba dan tidak bisa membedakan mana perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa membedakan suara-suara hamba, yang disuarakan adalah ucapannya siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita ucapkan sebagaimana tadi, al-kalam kalamul bari, ucapan yang dibaca ucapan siapa? Allah. Was-saut sautul qari, yang berbicara siapa? Makhluk. Sekali lagi para hadirin, sama dengan kasusnya yang di lembaran. Lembaran dan tinta itu adalah makhluk, tapi yang tercatat dengan tinta itu ucapan siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama salaf kita, ya, tidak mau berbicara hal yang seperti ini, ya, cukuplah kita mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu firman Allah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Tapi ketika Al-Mu'tazilah, ketika Al-Jahmiyah mulai mengingkari hal ini, maka atau masuk atau membuat syubhat, ya, dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk am ghair makhluk, katanya lafazku membaca Quran makhluk atau bukan makhluk, ini dibuat syubhat seperti ini, barulah ulama kita menegaskan as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari, suara yang membaca itu suaranya siapa? Makhluk. Adapun yang dibaca kalamullah azza wa jalla. Baik. Maka demikian juga dalam ayat ini. Kemudian dibawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Amr bin Zurarah. Telah menceritakan kepadaku Amr bin Zurarah an Husayb dari Husayb. Qala akhbarana Abu Bishr. Telah menceritakan kepada kami Abu Bishr. An Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair at-Tabi'in. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, beliau menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala wala tajhar, surat Al-Isra 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, jangan kamu membacanya, membacanya. Apa yang dibaca ini? Kalamullah. Yang membaca siapa? Rasulullah. Berarti ini makhluk. Yang dibaca? Kalamullah. Lantang, secara lantang dalam sholatmu, dan jangan pula secara lirih, sir. Apa kata Ibn Abbas tentang ayat ini? Nazalat, ayat ini turun, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin bi Makkata, di saat Nabi masih sembunyi-sembunyi di Makkah. Fa kana idza shalla bi ashabi rafa'a sawtahu bil Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salat bersama sahabatnya, beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Fa idza sami'ahul musyrikun sabbul Qur'an. Ya, maka kaum musyrikin kalau mendengar bacaan itu, mereka mencaci maki Al-Qur'an pada jam. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Wa man anzalahu, dan mereka juga mencaci maki zat yang menurunkan Quran. Siapa? Allah. Wa man ja'a bihi, dan mencaci maki yang membawa Al-Quran itu kepada Nabi. Siapa? Jibril. Maka apa? Faqala Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang tadi, wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. La tajhar bisolatika, ay biqiraatika. Jangan engkau nyaringkan suaramu membaca Quran. Akibatnya orang-orang musyrikin akan mendengar dan mereka mencela Quran, mencela yang punya perkataan. Waman, ya, waman anzala, dan siapa yang menurunkannya? Siapa? Allah azza wa jalla. Akan mencela Allah dan mencela malaikat yang membawanya. Wala tukhafid biha. Ya. Satu sisi jangan terlalu keras didengar oleh orang musyrikin. Satu sisi jangan juga terlalu kecil, nanti makmummu enggak dengar. Siapa itu? Sahabat enggak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah antara keduanya, antara lirih dengan apanya? Nyaring. Thayyib. Maksud dari hadis ini jelas pada firman Allah wala tajhar bi salatika. Maksudnya adalah bacaan. Yang nyaring itu perbuatan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lirih itu juga perbuatan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dituntut tawassut tengah-tengah. Itu semuanya perbuatan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dinyaringkan maupun yang dikecilkan itu adalah ucapan siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini jelaslah perbedaan mana perbuatan Allah dan mana perbuatan siapa? Makhluk. Perbuatan Allah adalah sifatnya Allah, perbuatan makhluk sifatnya makhluk. Maka apa yang disandarkan kepada Allah, dia bukan makhluk, itu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. disebutkan riwayat yang lain. Qala haddatsana Ubay bin Ismail, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ubay bin Ismail. Kemudian kami telah diceritakan oleh Abu Samah dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ayat ini turun, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha fid du'a, dalam bab doa. Tapi ini tidak menyelisihi riwayat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ayat ini turun dengan sebab tertentu dan termasuk semisal dengan maknanya. Ya, maka oleh karena itu, kalau kita melihat riwayat Aisyah ini, dalam urusan doa jangan besar-besar suara. Tapi juga jangan suaranya terlalu apa? Kecil. Maka dalam bab doa, ya, kecuali doa yang diizinkan untuk dinyaringkan. Mana dia? Imam waktu khatib hari Jumat, ya, doa dengan suara besar. Demikian istisqa, dia doa dengan suara apa? Besar. Nah, selain dari itu, hukum asalnya doa jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Nah, dari sini kita akan melihat bahwasanya apa? Tidak mungkin doa itu selalu berjamaah. Bagaimana makmumnya akan tahu kalau suaranya pas-pasan? Kalau memang ada tuntunannya berdoa berjamaah, jamaah. Karena kita ini tidak pernah dibuat pintar beragama, selalu berjamaah. Zikir berjamaah, doa berjamaah, semuanya berjamaah. Lagu sholat ndek girang berjamaah. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan urusan doa kecilkan. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Tapi apa? Hukum asal kembali doa ini dan zikir itulah sir. Ya. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 55, demikian juga surah Al-A'raf ayat 205. Apa kata Allah Azza wa Jalla 55? Ud'u rabbakum tadarru'. Serulah Rabbmu dengan tadarru', merendah. Wa khufyah, suaranya apa? Lirih. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ini doa. Ya. Dan doa ada dua, ada doa pujian, ada doa permintaan. Termasuk apa? Zikir juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup suara kita. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ihada melampaui batas. Ini namanya i'tidal. Ya. Sudah ya, suara kita besar ditambah dengan pengeras suara loudspeaker lagi. Akhirnya overload. Ada tidak benar dalam agama kita para jamaah. Nah, Suratul A'raf ayat 205 lebih terang lagi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Rabbmu pada dirimu masing-masing. Apa? Tadarru, dengan merendah. Wa khifah, takut jangan-jangan tidak diterima. Dunal jahar lagi. Enggak jahar. Enggak pakai apa? Jahar. Sekarang kalau kita pakai pengeras, jahar atau bagaimana? Nama saja pengeras. Nah, berembik. Namanya sudah pengeras. Pengeras suara. Kan bahasa Inggrisnya apa? Loudspeaker. Ya. Dunal jahar, kata Allah. Jangan dijaharkan. Minal qawul. Jangan dijaharkan ucapan kalian itu. Bil ghuduyul asal, pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Jangan termasuk orang-orang yang lalai. Tayyib. Apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Pertama, fihi bayan asbab atau sabab min asbab nuzulil ayat. Hadis ini menerangkan sebab turunnya ayat surah Al-Isra ayat 100 berapa? 5 15. Afwan, 110. Faedah berikutnya, wa fihi bayanut tafriq baina qaulil bari wa qawlil qari. Hadis ini menjelaskan perbedaan ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Jahar dan sir itu ucapan siapa? Makhluk. Yang dijaharkan dan yang disirkan ucapan Allah. Apa yang diucap oleh Allah itu sih sifatnya itu bukan makhluk. Apa yang diperbuat oleh makhluk itu adalah tetap makhluk. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusmi'u ashabahu bil Qur'an. Beliau alaihi salatu wassalam memperdengari sahabatnya dengan bacaan Quran di dalam salat. Dengan suara yang apa? Jahar. Akhirnya ditegur oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian para jamaah, ketika makmum ramai, makmumnya banyak, boleh menggunakan apa? Pengeras suara. Tidak ada masalah. Hukumnya jaiz. Ya. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini, wa fihi bayan adam masyru'iyatil jahr bidzikri waddu'a. Hadis ini juga menetapkan tidak disyariatkan menjaharkan zikir dan doa. Tidak disyariatkan menjaharkan apa? Zikir dan doa. Karena hukum asalnya zikir dan doa itu suaranya apa? Sir. Kecuali zikir-zikir yang disyariatkan untuk mengangkat suara seperti azan. Jahar apa tidak? Ya kalau antum sir siapa mau datang? Sudah besar suaranya aja enggak datang-datang. Setelah besar suaranya antum panggil lagi dia. Mari berjamaah sholat. Pahalanya 27 derajat. Undek doang datang. Ya. Allahul musta'an. Tapi acara-acara yang tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ramai masjid para jamaah. Yang disuruh mendatanginya fas'au ila zikrillah, sepi masjid-masjid Allah. Maka cocok Allah mengatakan innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Yang akan memakmurkan masjid Allah itu yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Selama tauhid belum beres, masjid tidak akan pernah ramai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Saya kira demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, beberapa faedah dan faedah dari hadis ini. Insyaallah masih ada hadis berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wal ilmu indallah sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tidak lama lagi akan habis kitab ini para jamaah. Subhanakallahumma hamdik syadallah ya tasawwuruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.